إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kita kembali bisa bertemu di tempat ini. Sesungguhnya nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Tetapi yang penting bagi kita yang dituntut bagi kita bukanlah hanya sebagai syakir, tetapi dituntut bagi kita kita mempunyai asy-syukur, sifat-sifat yang demikian. Syakir, seorang yang bersyukur. Adapun sifat yang kedua yang sangat penting bagi kita adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur, itu ada merupakan sebuah nikmat yang membutuhkan syukur berikutnya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena sifat kebanyakan dari manusia adalah kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, Allah tabaraka wa taala menyatakan وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan amat sedikit dari kalangan hambaku yang bersyukur kepadaku. Sangat sedikit dari mereka yang mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak dari mereka yang kemudian terjatuh ke dalam lumpur kesyirikan. Terjatuh dalam amalan-amalan yang mengandung nilai-nilai kebid'ahan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan nikmatul Islam ini, ini adalah hidayah yang sangat besar. Dan ingatlah bahwa hidayah ini, hidayatul Islam, bukanlah hasil dari pemberian orang tua kita atau karena kita terlahir dalam keadaan kedua orang tua kita, nenek moyang kita, dahulunya Islam. Tidak demikian. Tetapi ini semata-mata hidayah minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak manusia-manusia yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit dari mereka yang Islam. Dan walhamdulillah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya bertambah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap istiqamah menjaga nikmat ini. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan dari orang yang beliau cintai, orang yang senantiasa membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa merasakan nikmatul Islam ini. Tetapi ini adalah nikmat ini semata-mata nikmatut taufik ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, hidayatut taufik, kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Abu Talib ketika menjelang wafatnya, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya, membimbingnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya saja ada dua orang yang sudah berada duluan, Abu Umayyah dan Abu Jahal. Abu Umayyah ketika itu masih dalam keadaan kafir, yang terus juga berusaha agar Abu Talib mau mendengarkan nasihat mereka untuk tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka. Tetapi apa hasil dari itu semua? Berusaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah, agar kalimat itu yang menjadi ucapan terakhir bagi Abu Talib. Dan mereka pun berdua berusaha juga mengajak Abu Talib, mengingatkan Abu Talib kepada agama nenek moyangnya. Yang nyata-nyata amat dan sangat bertentangan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Abu Talib pun meninggal dalam keadaan wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia di atas agama Abdul Muttalib. Ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hidayah biadillah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita diperkenalkan dengan nikmatul Islam, hidayah ilal Islam, kemudian walhamdulillah Kemudian ditunjukkan kepada kita hidayah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka periharalah sunnah ini. Nikmat ini. Karena sungguh dari ummatul Islam yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam amatlah sedikit. Dan lebih sedikit lagi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari orang-orang yang mengenal sunnah ini yang bisa istiqamah. Padahal yang menjadi perkara yang sangat penting. Ketika seorang telah mengenal Islam dan sunnah. Adalah mengamalkan Islam dan sunnah itu dan beristiqamah di atasnya. Sangat sedikit yang bisa istiqamah. Di tengah perjalanan dakwah. Terkadang. Atau tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang dahulu bersama kita. Lengser satu demi satu. Dengan adanya ujian-ujian yang menimpanya. Yang mana sunnah ini diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memegangnya kal qabidu alal jabr. Sebagaimana orang yang memegang bara api. Tentunya membutuhkan kesabaran, membutuhkan yang namanya al-istiqamah. Kalau dia tidak sabar, dia tidak istiqomah, dia tidak sabat, api tersebut dia lepas dan mengenai dirinya dan juga orang yang berada di sekitarnya. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, yang namanya hidup penuh dengan ujian-ujian. Berbagai fitnah demi fitnah. Yang merupakan sunnatullah. Yang menuntut dari kita untuk sabar dan istiqamah di atasnya. Di atas al-haq. Dan ternyata dalam perjalanan istiqamah ini sungguh amat dan sangat sedikit yang bisa mengakhiri hidupnya dengan al-istiqamah. Makanya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang namanya fitnah kesesatan itu. Bid'ah yang kecil semakin dipelihara itu akan menjadi bid'ah yang besar. Yang besar bisa mengarah kepada kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah pantaslah. Dan sangat benarlah ucapan salah seorang dari salaf kita yang menyatakan. Al-bid'ah, yang namanya bid'ah itu posnya kekufuran. Itu akan mengantar kepada kekufuran. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara perkara yang sangat penting yang bisa memelihara seseorang untuk tetap dia di atas al-istiqamah adalah senantiasa berada dalam bimbingan ilmu. Dengan ilmulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara agama seseorang. Tentunya selama orang tersebut menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan orang lain. bukan karena tendensi dari dunia. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat kedudukan seseorang. Yang dengannya seseorang itu dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas keyakinan, di atas ilmu yang jelas. Dan sungguh sangat banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kedudukan ilmu itu, ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah, akan meninggikan seseorang. Di antaranya apa yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Amir bin Wasilah, bahwasanya Nafi' bin Abdul Harith menemui Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu di Uthman. Dan adalah Umar mengangkat dia sebagai wali, sebagai seorang gubernur atau semacamnya atas ahli Makkah. Maka berkatalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada pegawainya ini, "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Siapa yang kamu angkat mengurusi ahlul wadi? Maka dia menyatakan, Ibnu Abza. Seorang yang bernama Ibnu Abza. Berkatalah Umar kepadanya, "Waman Ibnu Abza?" Siapakah Ibnu Abza itu? Maka dia menyatakan, "Maula min mawalina." Dia adalah bekas budak kami. Bekas budak, seorang budak yang kemudian diangkat, ya, menjadi seorang pemimpin untuk menduduki, mengurusi sebuah wilayah. Maka menjadi heran Umar radhiyallahu ta'ala anhu, terbukti dengan perkataannya, "Fastakhlafta 'alaihim maula." Apakah engkau mengangkat mengurusi kaum muslimin seorang budak, seorang bekas budak? Maka dia kemudian menerangkan alasannya. Qala, "Innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla, wa innahu 'alimun bil fara'id." Sesungguhnya dia Ibnu Abza itu adalah qari'un li kitabillah, seorang dari qurra, seorang qari yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga seorang alim, seorang yang berilmu terhadap ilmu faraid. Ya. Mengilmui hukum-hukum Islam. Maka mendengarkan yang demikian itu menjadi tenanglah hati Umar. Lantas Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Ama inna nabiyakum qad qala, Inna Allah yarfa' bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." sungguh benar. Sesungguhnya Nabi kalian pernah menyatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bihadal kitab, dengan kitab ini, dengan Al-Quran, mengangkat kedudukan sebuah kaum dan merendahkan bagi yang lainnya. Dengan apa? Dengan ilmu, ikhwani fiddin, rahimani wa rahmakumullah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berpengetahuan itu, orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukanlah yang menjadi ukuran dengan kekuasaan seseorang, dengan banyaknya harta seseorang, tetapi yang menjadi ukuran adalah al-ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amalan. Diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana saghiran aw faqira, walaupun dia seorang yang kecil, rendah, ataupun seorang yang fakir. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Umur tidak menjadi soal, tetapi yang menjadi ibrah adalah ilmu yang dia miliki. Terbukti dalam Sahih Al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau mengisahkan tentang dirinya. Sahabat Abdullah bin Al-Abbas, Abu Al-Abbas, yang beliau sedari kecil telah mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, barulah umur beliau sekitar 13-14 tahun. Masih sangat belia. Qala kana Umaru yudkhiluni ma'a asyai Badrin. Adalah dahulu Umar memasukkanku ke dalam golongan para ahli Badar. Para ahli Badar tidak diragukan lagi tentang keilmuan, keistiqomahan, ya, istiqomah yang mereka miliki, karena telah mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramallah sekehendak kalian, sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya telah mengampuni kalian. Itu kedudukan Ahlu Badar. Maka ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu memasukkan dalam majlis musyawarah, ya, majlis musyawarah Umar bin Khattab itu tidak sembarang orang. Para masyayikh dari Ahli Badar. Terus dimasukkan seorang anak kecil, Abdullah bin Abbas. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Setelah melihat anak kecil ini didapati dari orang-orang tua tadi, seakan-akan ada perasaan berat menerima, ya, kehadiran Abdullah bin Abbas. Faqala, ada yang menyatakan, lima tudkhilu hadza ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Kenapa engkau masukkan wahai Umar, ya, anak ini, padahal kami juga punya anak-anak yang semisalnya. Ya, tidak pantas dalam majelis mereka. Tetapi Umar radhiyallahu ta'ala anhu sabar. Dia ingin memperlihatkan, ya, manzilah kedudukan dan keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pada ada tayamin fa adkhalahu ma'ahum, maka di suatu hari Umar radhiyallahu taala anhu memanggil Abdullah bin Abbas kembali dan mengikutkan dia dalam majlis musyawarah dari majlisnya ahli Badr itu. Yang dikali itu Umar radhiyallahu taala anhu hendak memperlihatkan tentang posisi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lantas beliau menyatakan, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apa pendapat kalian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dan al-fath, adanya kemenangan. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berucap, memberikan pendapatnya, memberikan tafsirannya. Umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh. Kita diperintah, kita semua diperintah untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Idza nusirna wa futiha alaina. Apabila kita ditolong, mendapatkan pertolongan dan dibukakanlah bagi kita pintu kemenangan. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'a. Sebagian dari mereka diam dan tidak mengucapkan sesuatu apapun. Faqala li. Maka Abdullah bin Abbas melanjutkan. Di saat itulah Umar menyatakan kepadaku, "Akadzaka taqulu ya ibna Abbasin?" Apakah demikian pula yang kau ucapkan pendapat engkau wahai Ibnu Abbas? Faqultu la. Maka saya pun menjawab, tidak. Saya tidak berpendapat demikian. Qala, "Fama taqul?" Maka dia menyatakan, apa yang kamu, bagaimana pendapat engkau? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, dia adalah berita tentang ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan terbukalah pintu kemenangan, dan nyata peristiwa Fathul Makkah benar-benar membuka ya mata dunia di saat itu. Pintu kemenangan berada di tangan kaum mukminin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika alamatu ajalika. Itulah alamat, tanda ajalmu itu telah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka diperintahkan untuk dia banyak mengucapkan tasbih kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Saya tidak mengetahui darinya terkait ayat ini kecuali apa yang kamu ucapkan. Menjadi taulah masyayikh Badar di saat itu. Ternyata anak muda ini bukan sembarang anak. Ya, dia mempunyai ilmu, manzilah, kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu di masa setelah meninggalnya Umar bin Khattab, para khalifah yang datang setelahnya memberikan kedudukan yang tinggi buat Abdullah bin Abbas untuk memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang menimpa mereka di saat itu. Termasuk orang yang jadikan rujukan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Ada lagi dari kalangan tabi'i, murid daripada Abdullah bin Abbas. Seorang yang bernama Al-Imam Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Seorang budak, bekas budak hitam, mempunyai sekitar beberapa cacat di tubuhnya. Beliau termasuk seorang ulama yang buta. Suatu ketika Amirul Mukminin, raja di saat itu yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik, beliau mendatangi Atha' dan kedua anaknya. Mereka duduk dan melakukan salat di dekat Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Sesudah mereka salat, mereka bertanya tentang manasik haji kepada Al-Imam Atha' rahimahullahu ta'ala. Dan dijawab oleh Al-Imam Atha', ya, dalam keadaan tubuhnya itu tidak dibalikkan menghadap mereka. Ya, dijawab, ya, dia di depan, orangnya di belakang. Dijawab tanpa menghadapkan mukanya kepadanya. Semua perkara haji, manasik haji yang dia tanyakan dijawab dengan jelas sesuai dengan dalilnya oleh Al-Imam Atha' bin Abi Rabah. Setelah itu Sulaiman bin Abdul Malik menyatakan kepada kedua putranya, "Quma faqama." Berdirilah kalian berdua. Kemudian keduanya berdiri. Kemudian dia menyatakan dan memberikan nasihat kepada kedua putranya. "Wahai anakku, janganlah kalian melupakan dari menuntut ilmu." Artinya bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. "Fa inni la ansa," karena sesungguhnya saya tidak akan melupakan kejadian ini, rendahnya kedudukan kita, ya, di depan dari budak hitam ini. Menunjukkan kepada kita, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kedudukan ilmu lebih tinggi dibandingkan kedudukan kekuasaan itu. Kalaulah para muluk, para raja itu tahu kenikmatan ilmu dan kadar daripada ilmu itu, mereka tahu kedudukannya yang tinggi, maka sungguh mereka akan merasa kecil. Dan kalau perlu bisa merampasnya melalui pedang-pedang mereka. Tetapi kebanyakannya dari mereka tidak mengetahui hal ini. Padahal yang namanya ilmu kedudukannya amat dan sangat tinggi. Ketika sekelompok ahlul hadis berjalan di belakang, kalau enggak salah Abdullah ibn al-Mubarak atau ulama yang lainnya, membuntuti sang imam, kemudian dilihat oleh masyarakat, yang kemudian disambut oleh masyarakat rombongan tersebut, sampai-sampai seorang budak wanita yang berada di salah satu bagian daripada kerajaan itu melongokkan dirinya dan bertanya kepada masyarakat, gerangan apa yang terjadi? Kok ramai sekali? Lantas dia diberitahu bahwasanya rombongan para ulama ahlul hadis, rombongan penuntut ilmu hadis lagi berjalan. Dan itu diperhatikan dan disambut oleh masyarakat. Sampai dia menyatakan, wallah, demi Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kerajaan sesungguhnya. Bukan kerajaannya ya, Harun al-Rashid. Bukan kerajaan raja dia. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Untuk menunjukkan perkara ini, marilah kita simak sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. وقال أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي dalam kitab beliau شرف أصحاب الحديث, beliau membawakan riwayat dari Yahya, kalau tidak salah Yahya bin Aksam, قال, beliau menyatakan, berkata kepadaku Ar-Rashid, yang dimaksud di sini wallahu alam khalifah Harun al-Rashid rahimahullahu taala, yang beliau ini kemudian dizalimi dan dizalimi pula orang yang bersamanya dengan kisah yang ditulis dengan judul Alful Laila wa Lailah, kisah 1001 malam, yang di sana digambarkan betapa bodohnya sang khalifah radhiyallahu taala an, ya, dibodoh-bodohi oleh orang yang sangat suka berbuat lelucon. Khalifah Harun al-Rashid tidak demikian keadaannya. Beliau seorang arif, seorang yang berilmu. Itu adalah kisah bohong terkait khalifah rahimahullahu ta'ala, khalifah Harun al-Rashid. Beliau berkata kepadaku, kepada Yahya rahimahullah, wahai Yahya, kedudukan apa yang paling tinggi? Qultu ma anta fihi ya amiral mu'minin. Saya pun menjawab, kedudukan yang engkau miliki wahai amirul mu'minin. Maka dia menyatakan, maukah engkau mengetahui siapa yang lebih tinggi kedudukannya dibanding aku? Atau tahukah engkau siapakah yang lebih tinggi kedudukannya dengan aku? Maka dia menjawab, la, saya tidak tahu. Kemudian khalifah menyatakan, akan tetapi saya tahu itu. Dia adalah seseorang yang berada di sebuah halaqah, sebuah majlis, yang dia menyatakan, qala haddatsana fulan an fulan, seorang yang menyatakan telah menceritakan kepada kami dari fulan dan dari fulan, sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain yang dimaksud adalah majlis ilmu, majlisnya para ulama ahli hadis. Maka orang ini yang bernama Yahya ini menyatakan, wahai Amirul Mukminin, Orang seperti ini lebih baik darimu? Tidak mungkin. Padahal engkau adalah putra atau keturunan dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga engkau adalah pimpinan mereka, pimpinan kaum muslimin. Akan tetapi tetap Amirul Mukminin mengakui, "Na'am, betul. Dia itu, mereka itu lebih baik dibandingkan aku." Ini pengakuan secara jujur dari seorang khalifah yang bernama Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Juga diceritakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Jami' Ahlaqir Rawi wa Adabis Sami', dari Abi Husain bin Faris Al-Lughawi, beliau menyatakan, "Sami'atul Ustad." Saya pernah mendengarkan Al-Ustad Ibn Al-Umayt yang bernama demikian, yaqulu, menyatakan, "Dahulu tidaklah saya menyangka bahwasanya di dunia ini tidak ada yang lebih lezat dibandingkan ar-ri'asah wal-wizarah, kedudukan dan sebagai orang dekat raja, sebagai menteri yang saya berada di atasnya." Beliau dulu menyangka tidak ada yang paling lezat di dunia ini kecuali sebagai seorang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi. "Hatta syahidtu mudzakarah Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani wa Abi Bakar Al-Ji'abi." Sampai di suatu hari saya menyaksikan mudzakarah, ya, terjadi bentuk dialog saling memberikan faedah ilmu antara dua orang ulama yang bernama Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani dan Abu Bakar Al-Ji'abi rahimahullahu taala, dengan kehadiran sang pemimpin ini. Dan adalah Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala yaghlibul ja'abi bi kasrati hifdzihi, itu mengalahkan Al-Imam Al-Ji'abi dengan banyaknya hafalannya. "Wa kana Al-Ji'abi yaghlibu At-Tabarani bi fatanatihi wa dzaka'i ahli Baghdad." Dan adalah Al-Imam Al-Ji'abi mengalahkan Al-Imam At-Tabarani dengan kecerdasan dan kepandaian yang dia miliki. Ya, kecerdasan dari ahli Baghdad yang dia miliki. Sampai-sampai keduanya di tengah-tengah majelis semakin meninggi suaranya. Dalam majelis tersebut, ya, yang satu dengan yang lainnya saling mengalahkan. Ya, dengan kedudukan ilmu yang ada pada mereka. Majelis ilmu, mudzakarah ilmiah. "Faqala Al-Ji'abi," sampai Al-Ji'abi menyatakan, "indi hadithun laysa fid dunya illa indi." Saya mempunyai satu hadith yang hadith ini tidak ada yang memilikinya di dunia ini kecuali saya. "Faqala," Al-Imam At-Tabarani menyatakan, "hata," sebutkan itu. "Faqala," qala, "haddathana Abu Khalifah," perhatikan namanya, Qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub. Telah menceritakan kepada kami Khalifah, Abu Khalifah. Dan beliau menyatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayyub. Wa haddatsa bil hadis. Kemudian dia menyebutkan rangkaian sanad sampai menyebutkan hadis tersebut. Ini yang dibanggakan oleh Al-Imam Al-Ji'abi di saat itu di hadapan Al-Imam At-Tabarani rahimahullah. Faqala At-Tabarani. Maka berkatalah Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Sulaiman bin Ayyub. Wa minni sami'a Abu Khalifah. Berkata Al-Imam At-Tabarani rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayyub, dan dariku Abu Khalifah, dia mendengar dariku. Abu Khalifah, ya, dia mendengar dariku. Riwayat ini. Dari Sulaiman bin Ayyub. Baik. Antum. Pertanyaan ana, siapakah yang tinggi sanadnya, yang paling tinggi? Al-Imam At-Tabarani kah? Atau Al-Imam Al-Ji'abi? Sebelum kita lanjutkan kisah ini, akan kentara. Siapa yang paling tinggi kedudukan riwayatnya? Karena Imam Ji'abi menyatakan, saya mempunyai satu hadis, ya, yang tidak ada yang memilikinya di dunia ini di saat itu, ya, di zaman mereka, kecuali saya. Kata Imam At-Tabarani sebutkan. Sampai dia menyatakan, qala haddatsana Abu Khalifah, qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub. Pertanyaannya gampang. Siapakah yang paling tinggi sanadnya? Al-Imam At-Tabarani ataukah Abu Khalifah? Sampai Imam At-Tabarani menyatakan, wa minni sami'a Abu Khalifah. Dan darikulah Abu Khalifah mendengar hadis tersebut. Ha, entah. Ya, sampai tiga ya. Satu. Dua. Ya, sampai tiga aja. Tiga. Wa ant. Hah? Baik, antah. Gampang kan? Ya, kita. Saya ulangi. Berkata Imam Al-Ji'abi, ya, dia menyatakan bahwa tidak ada, ya, yang memiliki hadis itu selain saya. Berkata Imam Al-Ji'abi, qala haddatsana Abu Khalifah, telah menceritakan kepada kami Abu Khalifah. Berkata Abu Khalifah, qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayyub. Sampai kemudian dia menyebutkan hadis itu secara utuh. Berkata Imam At-Tabarani, qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub. Imam At-Tabarani menyatakan telah menceritakan langsung, ya, kepada kami Sulaiman bin Ayyub. Dan darikulah sami'a Abu Khalifah. Abu Khalifah mendengar dariku. Gampang kan? Nah, betul. Yang pakaian putih. Sokoh hitam. Siapa yang lebih tinggi? Yang belakang. Antum. Yang balik itu. Gampang sekali. Baik, endak. Ha? Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala, ya, berhak untuk dapatkan hadiah. Ya, nanti diistirahat insyaAllah. Ya, Al-Imam At-Tabarani Maka Imam Tabarani menyatakan setelah itu, fasma' minni hatta ya'lu isnadak. Wah, dia menyatakan, wahai Al-Ji'abi, dengarkanlah dariku riwayat ini sampai tinggi kedudukan isnad kamu. Ya. Fa innaka tarwi an Abi Khalifah anni. Karena engkau meriwayatkan dari Abu Khalifah, padahal Abu Khalifah meriwayatkan dariku. Ya kan? Maka menjadi tercenganglah Al-Ji'abi di saat itu. Wa ghalabahu At-Tabarani. Dan dia pun dikalahkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Pemimpin yang menceritakan kisah ini, dia menyatakan setelah itu. Dan saya sangat berharap di saat itu, di saat melihat, menyaksikan kemenangan Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala atas Al-Ji'abi, ya, saya berkeinginan bahwasanya kedudukanku sebagai seorang menteri, sebagai orang yang berkedudukan, tidak ada apa-apanya. Biarlah hilang dariku. Ya, yang penting saya di saat itu sebagai seorang yang bernama Imam At-Tabarani. Ya, dan saya bisa gembira sebagaimana gembiranya Al-Imam At-Tabarani mengalahkan Al-Ji'abi. Ini khonifiddin rahimani wa rahimakumullah, kedudukan daripada ilmu. Tingginya kedudukan itu. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlul iman, orang-orang yang beriman itu, yang berprinsip dengan prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan segala apa yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka mereka-mereka itulah yang akan ditinggikan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana seorang akan bisa beriman kalau tidak berilmu? Oleh sebab itulah Al-Imam Bukhari menyatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Mana dalilnya ditinggikan kedudukan orang yang beriman itu? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian. Semakin engkau percaya, semakin yakin kepada manhaj yang sahih, semakin ditinggikan kedudukan engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi keimanan iman yang kamu miliki, semakin tinggi pula kedudukanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina utul ilma darajat. Dan bagi orang-orang yang berilmu itu, para ulama, darajat, ditinggikan kedudukannya mereka dengan orang-orang beriman yang di bawah mereka, darajat, bukan satu derajat, beberapa derajat. Ini menunjukkan kepada kita manzilah kedudukan ulama'una. Kedudukan yang tinggi dari ulama' kita. Sebagai warasatul anbiya wal mursalin. Pewaris para nabi dan rasul. Yang meneruskan perjuangan membela al-haq di setiap masa. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semakin tinggi ilmunya, semakin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, narfa'u darajatim man nasya'. Kami mengangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Berkata ulama kita yang bernama Zaid bin Aslam, guru daripada Al-Imam Malik, yang kemudian diteruskan oleh Al-Imam Malik terkait dengan ayat ini. Narfa'u darajatim man nasya'. Kami akan mengangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Beliau menjawab, ai, yaitu dengan ilmu. Diangkat kedudukan itu dengan ilmu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada kita ilmu sunnah, dan kita diperkenalkan dan bertemu dengan ulama-ulama ahlus sunnah, maka ambil ilmu tersebut dan pelihara dan istiqamah di atasnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena yang namanya iman hakikatnya adalah ketundukan kita terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan dari keterangan sunnah Nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan dan memberikan nasihat kepada kita. Memberikan oleh-oleh nasihat kepada generasi yang datang berikutnya. Sebagai jalan bagi kita di dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Wa bima jaa'a 'anillah. Dan segala yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala muradillahi subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kemudian beliau melanjutkan dengan kalimat ringkas berikutnya sebagai pelengkap. Wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala ya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita beriman, kita berislam harus sesuai dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah putuskan itulah agama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ya ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yu'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah itu apabila Allah dan rasulnya telah memutuskan sebuah perkara untuk mereka kemudian mencari-cari ya pilihan lain dari pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa may yusillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Hakikat daripada keislaman seseorang adalah huwal istislamu lillahi ta'ala. Dia adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bentuk ghayatul anqiyat. Dengan puncak ketundukan dan penerimaan terhadap segala yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka tiada jalan yang terbaik yang akan mengantar seseorang kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sabili, jalanku yang lurus. Yang saya menyeru kepada Allah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ala basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ketika beliau menyebutkan dalam bab doa ila syahadati la ilaha illallah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ya. Kemudian dalam masail beliau, beliau menyatakan as-saniyah, di dalamnya terdapat at-tambihu 'alal ikhlas, peringatan tentang pentingnya yang namanya keikhlasan. Kenapa? Li'anna katsiran minan nasi law da'a ila al-haqqi, karena kebanyakan manusia kalau diajak, disuruh dia kepada kebenaran, wa huwa yad'u ila nafsihi, maka dia mengajak malah kepada dirinya, kepada pendapatnya. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini membutuhkan kepada keikhlasan kepada kita untuk tunduk dan patuh, jujur di dalam beragama terhadap segala yang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita hidup di dunia ini diberikannya ujian. Tujuannya apa? Untuk melihat kepada kita, siapa di antara kita, manusia-manusia ini, yang paling terbaik amalannya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan kelanjutannya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-maut itu dan kehidupan itu. Untuk apa? Adanya kehidupan yang seperti itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling terbaik amalannya? Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad terkait ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Yang paling baik amalannya, ai akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya, sesuai enggak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Ini yang dimaksud dengan ahsanu amala. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Berarti tidak boleh bagi seseorang yang menginginkan an-najah, keselamatan, dengan mencari-cari jalan yang lainnya. Inilah yang disinggung dalam sebuah syair, tarjun najata walan tasluk masalikaha wa'lamu anna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan, akan tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya. Engkau ingin selamat, menginginkan jannah Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau tidak menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dan ketahuilah, annasafinata, bahwasanya bahtera itu ya, la tajri alal yabas, tidak akan mungkin berjalan di atas tempat yang kering. Tidak ada. Di tempat yang basah, yang berair. Oleh sebab itulah, kalau tidak salah Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, siapa yang naik ke bahtera sunnah, ya, dia pasti akan selamat. Siapa yang naik dalam bahtera sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat. Sebagaimana apa? Terselamatkannya orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dia naik dalam bahtera Nabi Nuh. Ya, terselamatkan dia dari banjir yang kemudian menutupi bumi di saat itu. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini menerangkan kepada kita bahayanya untuk mengikuti hawa nafsu. bahayanya kemudian mengikuti perkara-perkara kesamaran-kesamaran di dalam beragama. Karena tidaklah dikatakan al-ahwa, disebutkan al-ahwa, hawa nafsu itu, di dalam Al-Quran kecuali mazmumah, selalu dibenci. Ketika seorang lebih condong kepada hawa nafsu, lebih condong kepada orang-orang yang memiliki kesesatan-kesesatan pemikiran, dikhawatirkan merasuk padanya, masuk kepadanya hawa nafsu tersebut, masuk ke dalam relung-relung tubuhnya, masuk ke dalam hati dan seluruh bagian-bagian tubuhnya, yang akibatnya kemudian dia membenci al-haq. Sebagaimana dimisalkan anjing, gigitan anjing rabies, yang kemudian menggigit seseorang, yang racun-racunnya kemudian tidaklah satu tulang kecuali masuk padanya. Virus yang sangat mematikan. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya dijadikan perbandingan oleh ulama kita dahulu, bahwasanya tidaklah ashabul ahwa, orang-orang pengikut hawa nafsu atau penyebar hawa nafsu ahlul bid'ah, menguasai sebuah negeri kecuali target mereka adalah mematikan hati-hati penduduknya. Jasadnya ada, tetapi hati-hatinya telah mati. Berbeda dengan orang-orang kafir masuk ke sebuah negeri, yang akan rusak adalah tubuh dari kaum muslimin. Tetapi akidah mereka, keyakinan mereka tidak bisa dibeli dan tidak bisa dirusak. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita berhati-hati dari yang namanya kesesatan-kesesatan hawa nafsu. Disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن مما أخشى عليكم بعد بطونكم وفروجكم وبذلات الأهواء. Sesungguhnya termasuk yang paling saya khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling saya takutkan atas kalian setelahku nanti adalah butunakum wa furujakum. Kalian mementingkan perkara-perkara perut kalian dan perkara syahwat kalian, melampiaskan hal ini. Wabudillatil ahwa, dan kesesatan-kesesatan hawa nafsu. Lebih condong kepada itu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nara. Janganlah kalian lebih condong kepada orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang mempunyai penyimpangan itu. Karena kecondongan tersebut akan menyebabkan kalian akan merasakan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya agama ini, da'watus salafiyah ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diperlukan adalah kepada kita adalah ikhlas dan jujur menjalankan agama yang lurus ini. Untuk itulah di kesempatan Hari ini kita akan membaca sebuah hadis sebagai pembahasan utama kita di hari ini, yang akan menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang telah sempurna dari segala sisinya, yang tidak lagi membutuhkan tambahan dan pengurangan padanya, tidak lagi membutuhkan ide-ide dari orang-orang belakangan, yang akan menceritakan, hadis ini akan menceritakan kepada kita bagaimana sih kita itu beragama, dengan cara apa kita beragama. Hadis tersebut adalah hadis Hudzaifah bin Yaman Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, yang beliau menyatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Fakultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadal khair, fahal ba'da hadal khair syar? Qala na'am. Fakultu hal ba'da dhalika syar min khairin? Qala na'am, wa fihi dakhanun. Qultu wa ma dakhanuhu? Qala qawmun yastannuna bighayri sunnati wa yahtaduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Faqultu hal ba'da dhalika al-khair min ash-sharr? Qala na'am, du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Faqultu ya Rasulullah, sifhum lana. Qala na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi-alsinatina. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن له جماعة ولا إمام؟ قال فأتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديثني روايكاً على إمام بخاري dan Imam Muslim. Dan lafaz hadis yang kita baca di hari ini adalah lafaznya Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bahwa di sana ada fitan. Di sana ada ujian-ujian wal ibtila wal imtihan. Yang akan berjalan terhadap makhluk ini, terhadap manusia dan jin, terhadap kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, menyangka, dia dibiarkan begitu saja, yakulu, ayyakulu, untuk mengucap, amanna, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. diuji umat-umat terdahulu tentang pengakuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang digergaji, ada yang kemudian dikubur hidup-hidup, ada yang dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Dan mereka pengikut Nabi dan Rasul di saat itu benar-benar teguh di atas keimanannya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tadi melihat siapa di antara mereka yang benar-benar shadiq, jujur pengakuan imannya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa yang benar-benar dusta. Maka al-fitnah itu adalah al-ikhtibaru. Fitnah itu adalah ujian. Tidak dibiarkan seorang itu menyatakan amantu, aslamtu, ana muslim, ana mu'min. Dia menyatakan saya beriman, saya berislam, saya ini muslim, saya ini mu'min. Falabud, mau tidak mau, harus dia akan mengalami ujian demi ujian. Kalau dia sabar di atas keimanannya, kokoh di atas imannya, kalau fitnah-fitnah itu datang melanda, maka dia itulah yang benar-benar shadiq. Kalau tidak, maka balasannya yang sebaliknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minan nasi, dan di antara manusia may yaqulu, ada orang-orang yang menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka pada hakikatnya belumlah dikatakan sebagai orang yang beriman, belum masuk keimanan itu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka pada hakikatnya hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun, padahal hakikatnya dengan amalan mereka, dengan perkataan mereka itu, tidaklah ada yang ditipu kecuali melainkan diri mereka sendiri. Wama yashurun, hanya saja mereka tidak merasakannya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat mereka. Allah pemilik hati hamba-hambanya. Dibongkar hati mereka itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala menambah rasa sakit mereka itu, ditambah penyakitnya. Apa balasannya? Walahum adabun alimum bima kanu yakdibun, dan mereka akan menjabatkan azab yang sangat pedih dengan apa yang mereka dustakan itu, dengan pengakuannya tadi dan bentuk pengamalannya tadi. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan al-ibtila ini wal imtihan ini terhadap manusia, ya, akan diketahui siapa yang mukmin, siapa yang muslim yang sesungguhnya. Ya, akan dari fitnah tersebut akan nampak siapa yang benar jujur dan siapa yang dusta. Dengan fitnah dan ujian tadi akan diketahui siapa yang benar-benar mukmin dan siapa yang munafik yang berbohong. Akan diketahui siapa yang thayyib yang baik, siapa yang mempunyai penyakit. Ini adalah hikmah min Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tujuan daripada fitnah itu. Wa insyaallah taala pada season berikutnya kita akan memasuki bagian dalam dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman as-sahabi al-jalil yang beliau mengawalinya, Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Bahwasanya manusia di saat itu, para sahabat di saat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Sedangkan saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan dan tentang fitnah-fitnah yang akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam bentuk soal wal jawab. Hudzaifah bertanya, Rasulullah menjawab, kemudian bagian akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi terbaik, jalan keluar, makhraj, jalan keluar dari fitnah itu sendiri. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam muqaddimah ini bagi kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.